kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, terkulai kekasan, tak penting notan yang dekat dengan gerawi ringan warna terperangkan. Dan kesalahan doyan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sepunai kekacan, tak penting notan yang mereka dengar. Gerawi ringan larnya tetap barengan, dan kesalahan doyan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Dikira pacaran, terkulai kekacan, tak penting notan yang dekat dengan gerawi ringan warna terperangkan. Dan kesalahan doyan lagi kasmaran. Terkadang mencuci dan saling cemburu, saling curi memendam rindu. Bisa dikatakan teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayang.